Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini kita akan melanjutkan tepatnya malam hari ini malam Ahad tanggal 22 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 31 Juli 2021. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan di halaman jilid yang pertama, di halaman 24. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan dari yang pertama. Cara yang pertama, qala Muhammadun wa ibn Malik ahmadu rabbi la khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqmilina syarafa. Qala Ibn Malik, Ibn Malik meninggal tahun 672 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Nawawi. Kemudian qala di sini adalah qala Muhammadun. Ini juga menunjukkan tentang ketawaduan. Ibn Malik tidak mengatakan kultu. Dan di sini juga menunjukkan tentang bagaimana Ibn Malik menginginkan agar orang yang membaca bait syair ini fokus bahwa ini adalah perkataan beliau dan ini dibuat sangat elegan. Kalau bisa dibilang syair-syairnya, karena sampai saat ini pun masih jadikan patokan dalam memahami kaidah nahwu. Wa Ibnu Malikin. Dia adalah Ibnu Malikin. Padahal namanya adalah apa? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Tapi dia Ibnu Malikin artinya apa? Ibnu anak dari kakeknya. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya di situ adalah nisbat kebiasaan orang Arab menyebut al-ism thulasi. Kata nama yang terdiri dari tiga suku kata di mana satu suku kata yang pertama adalah namanya dia, kemudian bin bapaknya, kemudian bin kakeknya. Paham ya? Nah, Ahmadu Rabbillah khaira malikin. Aku memuji Rabbku Allah khaira malikin. Sebaik-baik yang menguasai, yang memiliki. Musallian ala nabiyil Mustafa. Musallian bersalawat pada Nabi al-Mustafa yang al-Mustafa terpilih. Wa alihil mustaqminina syarafa. Dan keluarganya al-mustaqmilina yang mendapatkan ketinggian kemuliaan. Derajat ketinggian dan kemuliaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan. Qala Muhammadun. Bukan Muhammadun qala. Dan ini menunjukkan bahwasannya qala Muhammadun di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemarin kita sudah bahas. Dan Ini penjelasan kemarin. Nah, sekarang kita membahas tentang pembahasan di halaman 24. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa Malikun wasmu jaddi. Malik, ya Malikun, ini adalah nama dari kakeknya. Nama dari apa? Kakek. Jadi kakek. Lakinnahu ushtuhira bihi. Namun inilah yang dimasyhurkan, dipopulerkan dengannya. Jadi apa? Nisbatnya kepada kakek. Wasmu abihi Abdullah. Dan nama bapaknya adalah Abdullah. Itu harusnya apa? Muhammad. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Malikin. Nah, namun tidak dinisbatkan pada nama bapaknya. Wa yajuzu lil insan, boleh bagi seorang an yantasiba ila man ushtuhira bihi. Maka boleh seorang itu menisbatkan kepada orang yang apa? Dipopulerkan dengannya. Artinya itu kalau misalnya kakeknya itu lebih banyak dikenal oleh orang, maka nisbat kepada kakeknya boleh. Ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalilnya bahwa Nabi SAW juga menisbatkan kepada kakeknya. Ma'ilmi bi abihil adna. Dan ya, dengan ya ilmu pengetahuan bahasanya bapaknya yang lebih adna. Bi abihil adna. Adna maksudnya di sini tingkatannya itu jauh. Ya, seharusnya bapak tapi di bawahnya. Yang paling dekat dengan bapak itu kakek. Jalurnya. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi salatu wasalam fi ghuswat tsaqif. Nah, ini pertanyaannya. Ghuswat tsaqif itu apa? Ghuswatu Tsaqif adalah Ghuswatu Hunain. Itu bisa tulis di situ fawaid. Dan ini terjadi 8 Hijriah. Ini termasuk apa? Ghuswatu Hunain. Ini Ghuswatu Tsaqif sama dengan Ghuswatu Hunain. Dia terjadinya 8 Hijriah. 8 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, ana nabiyyu la kadzib. Aku adalah seorang nabi dan tidak ada dusta. Yang tidak berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Jadi, bapaknya Abdullah. Tapi tidak dikatakan ibnu Abdullah. Tapi ibnu Abdul Muttalib. Ini adalah dalil bahwasanya boleh orang itu menisbatkan kepada kakeknya. Kakek ana yang sejalur dengan bapak ana namanya Ahmad Sujakir. Ana boleh mengatakan apa? Ibnu Ahmad Sujakir. Paham sampai di sini? Antum juga boleh menisbatkan kepada kakek antum. Tapi yang jalur bapak, bukan jalur ibu. Nah, ma'annahu alaih salatu wassalam ibnu Abdullah. Padahal apa? Nabi SAW itu seharusnya adalah anaknya Abdullah. Lakinnahu, namun beliau qala, beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Kakeknya beliau. Ya. Nah, ini harusnya dipisah nih. Untuk melihat nih tulisannya. Harusnya apa? Li'anna jaddahu. Tapi ini adalah khata' matbu'. Manusia mengetik saja salah, Mas. Dan itu bukan aib. Ini, Mas. Ini seharusnya antum tulis apa? Li'anna jaddahu. Terpisah. Paham ya? Karena kakeknya dia, kakeknya Nabi SAW adalah Abdul Muttalib. Ya, li'anna jaddahu Abdul Muttalib. Ya. Ashharu min abihi. Jauh lebih populer daripada bapaknya. Bapaknya enggak dikenal. Karena meninggal waktu usia muda juga. Paham sampai di sini? Ya. Jadi asyharu min abihi. Abdillah. Fahuna Ibnu Malikin ushtuhira bihadal ismi. Itu Muhammad bin Malikin. Wa illa fahuwa Muhammad Muhammad ibn Abdillah. Ya. Beliau itu dikenal dengan nama Muhammad, ya, Muhammad bin Malikin. Kalau tidak, seharusnya apa? Dia adalah Muhammad ibn Abdillah. Muhammad anak Abdullah. Bukan Muhammad anak Malik. Dan ini, dalil ini juga dijadikan pendalilan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang menjelaskan bahwasannya nasabnya ketika disebut Al-Walid itu disebut sampai kepada bapak dan kakek. Ini yang sering disebutkan bahwasannya nama ketika orang itu disebut Al-Walid, ya, Al-Walid, ya, seorang bapak, ya. Maka itu dimutlakkan sampai kepada kakek. Ya. Nah, maka sebutkan di sini qala Syafi'i la wilayata li ahadin ma al ab fa in mata fal jadd thumma abu abil jadd li'annahu kulluhum aba'u. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i meninggal tahun berapa, Mas? 204, Mas. Imam Syafi'i mengatakan, tidak ada kewenangan bagi seorang sebagaimana kewenangan pihak bapak. Fa'in mata, kalau bapaknya meninggal, faljad, maka yang berhak adalah kakek. Thumma abu abil jad. Kemudian bapaknya kakek. Li'annahum kullahum aba'um. Karena mereka semua adalah abak. Ya, bapak. Jalur bapak. Paham sampai sini? Maka berbeda disebutkan oleh para ulama. Kalau disebutkan al-walid atau abak, ini kepada sampai kepada kakek. Tapi kalau walidain, al-walidain atau al-walidani, itu yutlaku alal ab wal um. Ingat-ingat tuh. Itu disebutkan oleh penjelasan penjelasan dari para ulama, termasuk di kitab-kitab tafsir disebutkan seperti itu. Kalau tadi penjelasan Imam Syafi'i tadi, anda pernah lihat di tafsir Qurtubi. نعم. Kemudian lanjutnya. Qauluhu, perkataannya Ahmadu, fi'lun mudhari'un yadullu 'ala tajaddudi. Ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada tajaddud. Tajaddud itu adalah apa? Pembaharuan. Fa wa ata bil jumlatil fi'liyati. Ini ya datang dengan membawa apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah ya al-jumlatul lati bada'at bi bil fi'li. Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kalau jumlah ismi adalah jumlah kalimat yang dimulai dengan isim. Li'anna alhamda, karena alhamda fi'lun yuhdithuhu al-insanu bilisanihi. Wal-ni'amu kathiratun tatajaddadu. Wa kullu ni'matin tahtaju ila hamdin. Nah, baru nanti akan dibahas perbedaannya hamd dan sana. Ini di sini juga. Nah, di sini ketika ahmadu artinya di sini adalah aku senantiasa memuji. Ini fi'il mudhari, kata kerja present tense. Yadullu 'ala tajaddudi, yang menunjukkan kepada apa? Pembaharuan. Fa huwa ata bil jumlatil fi'liyati. Ini dia membawa dengan kalimat fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Li'anna alhamda fi'lun yuhtisuhu al-insanu bilisani. Karena alhamda, kata-kata memuji di sini adalah apa? Perbuatan yang ini diucapkan oleh lisannya seseorang. Wa ni'amu katsiratun tatajaddadu. Dan ya, nikmat yang sangat banyak ini senantiasa ada pembaharuan. Yang tadinya bujangan kemudian sekarang sudah punya istri. Yang tadinya baru nikah kemudian tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Statusnya jadi bapak, jadi ibu. Yang kemarin-kemarin itu baru nikah punya anak, kemarin sekarang sudah punya cucu. Ya. Yang kemarin masih hidup sehat walafiat, sekarang sudah dikubur. Ya. Nasallahu alaihi wa sallam. Ini semuanya adalah tentang pembaharuan, Mas. Wa kullu ni'matin tahtaju ila hamdin. Dan setiap nikmat tahtaju ila hamdin, butuh kepada apa? Hamd. Kepada pujian. Setiap nikmat itu butuh pujian. Artinya nikmat di sini ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita, maka kita butuh untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya nikmat itu mengharuskan ada pujian. Maksudnya seperti itu. Paham sampai sini? Nah. Walhamdu hamd di sini huwa wasful mahmudi bil kamali. Alhamdu, ini antum tulis di sini adalah definisi alhamdu. Antum setelah mendapatkan seperti ini misalnya, oh ternyata ada definisi alhamdu. Nah, ketika antum punya kitab, itu dianjurkan fawaid-fawaid itu antum tulis di awal kitab. Kenapa? Ketika antum mendapati kitab itu akan mudah antum mendapati, oh fawaidnya kemarin ini. Nah, fawaid ketika ditulis di halaman pertama dari kitab antum itu, kemudian ini ditulis sot, halaman berapa? Ini halaman 24. Halaman 24. Paham? Jadi ketika buku ini selesai, fawaidnya apa dari buku itu telah tertulis di awal halaman. Atau antum boleh ambil kertas baru, kemudian tempelkan di situ. Isinya tentang fawaid dari kitab itu di halaman mana, tentang apa. Berbicara tentang apa. Secara ringkas. Baru kemudian ketika antum suatu saat pengen melihat kitab itu lagi, antum sudah dapati, oh fawaidnya ternyata di depan ini, tentang ini. Oh iya, saya tahu. Seperti itu, Mas. Paham sampai di sini? Jadi berapa banyak orang membaca kitab tapi tidak ditulis fawaidnya. Bahkan tidak diklasifikasikan dengan cara yang benar. Ya sudah menguap. Makanya disebutkan apa? Qayyidul ilma bil kitab. Di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, di sini hasan. Ikatlah ilmu dengan menulis. Makanya buku antum sekarang ini adalah buku yang paling mahal kelak. Ketika kitab ini sudah selesai, dan bahkan ketika antum mengajar, dan bahkan ketika antum membutuhkannya untuk mengajari anak-anak antum, ini menjadi kitab yang paling mahal. Seandainya kitab ini hilang, antum akan nyesel. Bahkan kemarin kejadian, ya kejadian, subhanallah, kakak Ana, ya semoga Allah senantiasa menjaga beliau, naruh resep isinya kitab, ya ada di belakang kendaraan Ana, kemudian beliau ngambil kendaraan Ana, ditaruh di garasi, kemudian saat itu ada truk sampah yang biasa keliling ke rumahan. Resek itu diambil oleh sampah itu. Subhanallah. Itu seandainya hilang, itu mungkin Ana udah garuk-garuk kepala. Gimana caranya untuk ngambil dari fawaid yang sudah ditulis di kitab tersebut? Bisa nangis diem. Bisa nangis diem. Ya. Alhamdulillah masih rezeki Ana. Kitabnya kedapatan setelah berapa truk sampahnya itu sudah keluar dari perumahan itu, dikejar sama kakaknya. Mas, itu isinya kitab, kenapa kok gak ngomong-ngomong langsung diangkat aja? Karena biasanya apa? Sampah-sampah itu diwadahi kresek, taunya mereka itu sampah terus diambil. Gak ngelihat kitab itu. Oke, alhamdulillah kita terselamatkan dan alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki. Ini bagian dari apa? Syukur kita kepada Allah Azza Wajalla. Bahwasanya ternyata setiap rezeki yang telah Allah jadikan itu sebagai rezekinya kita, itu harus disyukuri. Sebagaimana apa? Rezekinya kita, alhamdulillah sekarang malam ini kita dimudahkan untuk belajar afiat. Berapa banyak orang mengatakan gak cocok gitu. Itu ketinggian dan seterusnya. Tapi ingat, kita sudah mempelajari hilyah talabul ilmi. Caranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Tidak kemudian secara boleh orang setelah dari syarah al-jurumiyah langsung syarah alfiyah, manakala itu memungkinkan. Bukan kemudian harus berjenjang lagi. Karena pada hakikatnya itu tergantung, tidak melulu saklek seperti itu. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini adalah 3 jilid yang sangat menyenangkan ketika dipaca pelan-pelan, difahami, itu dengan izin Allah aja, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Nah. Dan ingat, mempelajari kitab-kitab yang tebal ini hanya butuh apa? Doa kepada Allah aja. Bukan suatu yang mustahil, tapi ketika kita berdoa kepada Allah aja, semoga Allah aja memberikan istiqomah kepada kita. Dan kalau kemudian orang itu mengatakan kita harus memulai dari yang kecil-kecil. Betul, kita sudah mulai. Dari 3 tahun yang lalu, setelah anak pulang dari Abu Dhabi, ini sudah kita mulai. Kajian Anahlu Wadih, kemudian syarah jurumiyah, kemudian syarah jurumiyahnya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, kita daurahkan, dan sudah selesai terjemahannya. Semoga Allah SWT sebentar lagi kita itu terbitkan bisa. Untuk e-book bisa disebarluaskan, insyaAllah bi'inillah. Nah, oleh karena ini adalah bagaimana orang itu bisa memuji kepada Allah Azza Jalla dengan menyadari berapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nah, maka disebutkan di sini, walhamdu huwa wasful mahmudi. Hamd itu adalah sifat yang dipuji bil kamali, dengan kesempurnaan, ma'al mahabbati wa ta'zim, yang di situ disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi alhamdu, pujian, itu adalah sifat yang dipuji. Dipuji dengan kesempurnaan yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Beda lagi ketika antum itu menjilat, memuji orang hanya untuk menyenangkan orang itu. Belum tentu di situ ada cinta, belum tentu di sini ada pengagungan. Tapi kalau alhamdu, ya, alhamdu, pujian, di sini adalah sifat yang dipuji dengan kesempurnaan, di mana di dalam pujian itu disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Faqaluna, perkataan kita, wasful mahmudi bil kamal, sifat yang dipuji dengan kesempurnaan. Kharaja bihi dhamm alladhi huwa muqabilul madhi, dan ini adalah yang keluar dari definisi adalah adam, celaan, cacian. Alladhi huwa muqabilul madhi, di mana ini adalah apa? Muqabilul madhi, yang berseberangan dengan al-madh. Madh itu memuji, tapi tanpa disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, wa qauluna, dan perkataan kita, ma'al mahabbati wa ta'zimi, dengan apa, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Kharaja bihil madhu, keluar dari definisinya adalah kata-kata al-madhu. Maka sebutkan di sini, ana linggari di sini tentang al-madhu dan alhamdu dan al-madhu. Kenapa seperti itu? Li'anna al-madha qad yaqtarinu bihil al-hubbu wa ta'zim. Jadi al-madha, ini pujian juga, bisa jadi disertai atau di ya sejajarkan dengan apa? Dengan cinta. Qad yaqtarin bihi, itu disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Wa qad la yaqtarinu, dan bisa jadi tidak ada apa? Pengiringan dengan cinta dan pengagungan. Faman madaha malikan minal muluki, barang siapa yang memuji. Memuji maksudnya di sini apa? Menjilat, Mas. Barang siapa yang menjilat seorang raja dari raja-raja, liyanala minhu jaizatan, agar mendapatkan penghargaan. Fa inna hada la yakunu hamdan, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai hamdan, pujian. Ya. Illa idza kana fi qalbil madihi hubbun wa ta'dhimun li hadzal malik. Kecuali apabila di dalam hati orang yang memuji itu ada rasa cinta dan pengagungan, ya, yang ditujukan kepada penguasa tersebut, pada raja tersebut. Amma idza kana la yuhibbul malika, namun apabila dia tidak cinta kepada raja tadi, penguasa tadi, wala yu'adzimuhu, dan tidak mengagungkannya, lakin ya uttarra ila madhihi, ya, lakin uttar, namun ini dipaksa, ila madhihi, untuk memujinya, liya'khudha min ja'izatihi, agar untuk bisa mendapatkan penghargaannya, hadiahnya. Fahada la yusamma hamdan, maka ini tidak disebutkan apa? Hamdan. Ini satu, ini dua, ini satu, tidak disebut hamdan. Paham sampai sini? Jadi kalau terpaksa atau dipaksa dia untuk memuji agar mendapatkan penghargaan, maka ini tidak disebutkan hamdan. Kenapa? Innama yusamma madhan, maka ini disebutkan apa? Madhan, pujian biasa saja. Ya, pujian biasa saja. Ya, ini antum tulis di sini al-farqu بين الحمد والمدح. Beda antara pujian dan sanjungan. Ya, kalau bisa kita madhan itu adalah sanjungan. Madhan adalah sanjungan. Kalau hamdu di sini adalah pujian. Paham sampai di sini? Bedanya apa? Tentang alhamdu dan madhan. Nah, kita harus melihat satu paragraf ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan bahwasannya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menginginkan untuk mengklasifikasi kata sesuai dengan peruntukannya. Itulah kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah termasuk dikategorikan sebagai ulama usul. Karena dalam usul itu dipelajari apa? Definisi kata. Masing-masing kata didudukkan sesuai definisi yang seharusnya. Kemudian agar apa? Tidak ada ketimpangan atau kesimpangsiuran makna. Paham sampai sini? Nah. Maka terkadang ketika kita berbicara dengan orang-orang awam, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa yang kita bicarakan. Sehingga apa? Agar nyambung. Kalau dari awal apa yang kita ucapkan itu tidak definisikan dengan semestinya, tentunya ini menjadi apa? Menjadi porak-poranda, salah pengertian, salah penafsiran. Ngerti nggak mas? Ngerti, padahal nggak ngerti dia. Nah, salah sama. Nah, kemudian kita lanjutkan. Waqad dzakara Ibnu Al-Qayyim, dan telah disebutkan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim meninggal tahun berapa, Mas? 751 Hasan. Ya. Menulis, cara menulis Ibnu Al-Qayyim pun ada 3, Mas. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Ibnu Al-Qayyim. Ya, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan tidak ditulis di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim saja. Kalau tanda Al-Jauziyahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Paham sampai sini? Nah. Nah, rahimallah. Karena ada Ibnul Jauzi, Mas. Beda. Itu juga tahunnya juga beda. Ibnul Jauzi meninggal tahun 597 Hijriah. Ibnul Qayyim 751. Ibnu Al-Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Paham sampai sini? Ya. Di kitabih Bada'il Fawaid. Bada'il Fawaid ini tentang berbagai macam fawaid-fawaid yang itu aduhai. Alladhi huwa ismun ala musamma. Di mana buku ini adalah namanya sesuai apa yang dinisbatkan pada nama tersebut. Ismun ala musamma. Ismun ala musamma. Misalnya apa? Ismun ala musamma. Namanya siapa? Mbak. Misalnya. Mbak ya. Tapi jangan kemudian di... Namanya Indah. Misalnya. Atau Indah. Atau Indah. Ya, biasa aja. Orang Jawa, orang ini biasa. Kemudian apa? Musammanya. Oh, itu orangnya memang Indah. Cara ngomongnya, pembawaannya Indah. Itu boleh seperti itu. Ya. Itu ismun ala musamma. Atau sesuai, kontekstual nama itu sesuai dengan apa yang dinisbatkan pada nama tersebut. Misalnya, orangnya apa? Mas, namanya siapa? Jamil. Itu memang ganteng kok. Ya, dan Jamil antum. Makanya disebutkan, bahsan adiman anil farqi bainal hamdi wal madhi. Di dalam kitab Bada'il Fawaid ini ada pembahasan yang sangat, masya Allah, sangat detail, sangat agung sekali tentang apa? Perbedaan, Mas, antara alhamd wal madhi, perbedaan antara pujian dan sanjungan. Ya, kita sebut alhamdi di sini adalah pujian, wal madhi di sini apa? Sanjungan. Jadi ini adalah pujian Pujian di sini apa? Sanjungan. Walaupun kalau bahasa Indonesia ini hampir sama. Sanjungan. Waqala kana syekhuna ya yuksadu Ibnu Taimiyah. Yang diinginkan di sini adalah Ibnu Taimiyah atau di sini yaksudu. Kana syekhuna syekhnya kita, maksudnya di sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, idza takallama fi hadzal babi, apabila beliau berbicara tentang bab ini, ata bil ajabil ujab, datang dengan sesuatu yang sangat mengherankan, mengagumkan. Walakin kama qila ya. Antum harus paham di sini penjelasan berapa lama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengajarkan kepada Syekhul Islam As-Sani Ibnu Qayyim rahimahullah, sering disebut Syekhul Islam As-Sani. Sehingga di situ sering dinisbatkan kepada gurunya. Ya. Dan di sini ketika orang ya, ini termasuk Ibnu Qayyim itu menyertai beliau, mengunjungi beliau, mengunjungi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Ya. Karena apa? Karena beliau menginginkan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyertai dimanapun beliau berada. Dan ini Masya Allah suatu bentuk keberkahan. Keberkahan ketika orang menisbatkan kepada ilmu. Ya. Jadi ketika orang berguru itu biasanya guru kepada murid itu memberikan pengaruh, dan pengaruh besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Qayyim adalah cara mengupas suatu permasalahan itu begitu mendalam. Kayak kalau misalnya antum pelajari kitab, misalnya apa, kitab Tibu Nabawi, itu adalah bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Ya, fi hadhihi khairul ibad. Ini jilid terakhirnya, itu tentang Tibu Nabawi. Itu menjelaskan suatu yang ajaib. Beliau aslinya bukan tabib. Tapi ketika menulis itu, seolah-olah beliau seorang tabib yang masyhur, yang ngerti segalanya. Dan itu juga tentang taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, di sini dijelaskan tentang penjelasan dari perkataan Syekhul Islam. Ya. Jadi penjelasan dari ini ya di situ تعلق البرق نزديا فقلت له يا أيها البرق إني أنك مسؤول. Jadi dikatakan di sini ketika menyebutkan tentang Ibnu Taimiyah, ta'alaqa al-barqu najdiyan faqultu lahu ya ayyuhal barqu inni anka mas'ul. Nah, ay innahu rahimallahu mas'ulun an mabahith an-nahwi wa man yata'allaqu bihi bi umurin aham bi mujadalatil falasafati wal mutakallimina wal mantiqina wa ghairihim. Nah, jadi ya, di sini disebutkan bahwasanya ta'alaq al-barqu jadi al-barqu kilat itu menyinari najdiyan. Najdiyan maksudnya di sini adalah istilahnya negeri Najd. Ya. Faqultu lahu, maka aku katakan padanya, ya ayyuhal barqu, wahai kilat, inni anka mas'ulu. Sesungguhnya aku itu ya daripadamu itu maskulu, sibuk. Paham sampai di sini? Nah, ai innahu rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, maskulun an bahasil nahwi, sibuk dengan pembahasan nahwi. Wa ma yatalaqu bihi umuri aham, dan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sangat penting. Bi mujadalatil falasifati, untuk menjidal, untuk membantah filsafat, wal mutakallimin, ya filsafat sama mutakallimin, hanya filosof, filsafat, wal mantiqin sama, wawarihim, dan selain mereka. Artinya di sini orang-orang yang menisbatkan pada filsafat, pada sastra-sastra yang sifatnya nyeleneh, juga ilmu-ilmu mantik, ini terjadi pada zaman Syekhul Islam Taimiyah. Dan Syekhul Islam Taimiyah berusaha untuk membantah orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi Syekhul Islam Taimiyah itu membantah orang-orang seperti itu. Jadi waqad jara bainahu wa baina Abi Hayyan, dan telah terjadi antara beliau dan Abi Hayyan. Itu Abi Hayyan di sini disebutkan tadi. Ya, ini tentang tadi penjelasan tentang Ibnu Qayyim, wal 'alam al hafid Samsuddin. Namanya Samsuddin, Mas. Ibnu Qayyim namanya Samsuddin. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Quraiz Az-Zar'aytham Ad-Dimashqi. Az-Zar'aytham Ad-Dimashqi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tuh, anda melihat cara nulisnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau sebutkan Ibnul Qayyim tanpa Al-Juzi. Paham? Nah. Lahir 691 dan meninggalnya tahun 751. Jadi usia berapa ini, Mas? 60 tahun. أغمد الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جنته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ترجم له الكثيرون. Yang menulis biografinya beliau sangat banyak sekali. Ya, lihat dari Tabaqat al-Hanabila, Ibn Rajab rahimahullah, Darul Kamina, dan yang lainnya. Banyak sekali. Badr Talik dan yang lainnya. Kemudian sebutannya ini adalah tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tadi Ibn Qayyim, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Namanya Taqiyuddin. Namanya apa? Taqiyuddin. Kalau tadi Syamsuddin. Ya. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul bin Majduddin Abil Barqat Abil Barqat Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim bin Khadr bin Muhammad bin Taimiyah Al-Haran. Thumma Dimask. Ulida fi lahirnya 661 wa tuwfiya am dan meninggalnya tahun 728. Dan ini Allah Azza wa Jalla memberikan, semoga Allah memberikan rahmatnya yang luas dan keridhaannya dan dimasukkan ke surganya yang luas, luasnya surganya, dan semoga Allah memberikan balasan ya beliau terhadap kaum muslimin dan Islam dan kaum muslimin ya, diberikan balasan kebaikan. Waqad ufridat fi tarjamatihi kutub wa rasail adidah, dan ini banyak dispesifikasikan, spesialisasikan tentang biografinya beliau di kitab-kitab yang sangat banyak dan risalah-risalah yang berbagai macam. Ini juga kitab-kitab membahas tentang biografi beliau. Nah, ini juga disebutkan nomor 5 di sini adalah Abi Hayyan. Siapa Abi Hayyan? Ya, Imam Masyhur fi Nahw, seorang imam yang terkenal di dalam Nahw di Misra, di Mesir. Huwa Muhammad bin Yusuf bin Ali. Ya, pertama antum lihat huwa Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin ya Hayyan Al-Ghirnati Al-Andalusi Al-Jiyani An-Nifzi. Jadi semua ini adalah tentang apa? Terakhir-terakhir ini sebagai pernah kediamannya di mana? Ya, Athiruddin. Namanya Athiruddin. Abu Hayyan. Abu Hayyan. Min kibarul ulama bil Arabiyah wa tafsir wal hadith wa tarajim wa lughat. Ulida fi ihda jihad Ghirnat. Ghirnatah. Wa rahala ila Malaqah. Wa tanqulu ila an aqama bil Qahirah. Kemudian tinggal di Kairo, Mesir, dan meninggal tahun 745. Di ini meninggalnya setelah meninggalnya Syekhul Islam Taimiyah. Ba'da Jadi ba'da'an kaffa basram. Setelah meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah Abu Hayyan, afwan. Abu Hayyan meninggal setelah dia buta. Nah, ini ada munadharatun. Ada adu argumentasi fi masaila nahwiyatin, tentang masalah nahwu. Wa kana Abu Hayyan yu'addimuhu wa yujilluhu. Awalnya Abu Hayyan itu mengagungkan dan memuliakan Syekhul Islam Taimiyah. Wa qala fihi qasidatan, dan berkata kepada di dalamnya ada qasidah asma yamduhuhu fiha. Ya. Asma yamduhuhu fiha wa minha. Ya, ada pujian. Bahkan Abu Hayyan ini ketika ini di dalam berkata tentang qasidah tentang bait qasidah yang beliau memuji di dalamnya, qama Ibnu Taimiyah fi nasri sir'atina maqama sayyidi taimin id asad mudar. Itu qama Ibnu Taimiyah telah berdiri Ibnu Taimiyah fi nasri sir'atina, untuk menolong ya syariatnya kita. Maqama sayyidi taimin, kedudukannya sayyid, pemimpin taimin. Id asad mudar. Ya, id asad mudar. Disebutkan di sini pembahasan. Pembahasannya panjang. Tidak apa. Kalau di sini id asad mudhaf, manakala asad, manakala durhaka, maka ini bagian dari kemudaratan. Jadi kemudaratan, kalau bermaksiat kepada Nabi SAW itu maka kemudaratan. Wa sayyidi taimin, sayyidi taimin wa Abu Bakar, maqama sayyidi taimin sayyidina Abu Bakar. Wa isyanu mudhara fir iddah, ya isyan di sini orang-orang yang isyan ini adalah mudhar, ini adalah akan layak untuk mendapatkan kemudaratan karena apa? Firidah, karena dia dalam apa? Kemurtadan. Ya. Sampai sini. Jadi kalau dia membangkang, ya, di pembangkangan yang sangat membahayakan, maka ini adalah masalah ridha, masalah murtata. Nah, kemudian, nah, 7 menit lagi. Walamma qadima Syekhul Islam ila Misra, dan ketika Syekhul Islam datang ke Mesir, ini kayaknya panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada hari esok hari, insyaallah binnya malam besok insyaallah. أكتفي بهذا القدرة. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk kita bisa istiqamah dalam menuntut syar'i, dan semoga Allah Azza Jalla memahamkan kita bahasa Arab sehingga kita bisa lebih paham lagi dengan hukum yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan, tafsirkan. Dan semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.